Gugur wak guys. Piye, aku mesti piye. bertanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima nanti kelas sekawa sentak karep kue jadi sia-sia. Cukup mengaku Oh.

pandangan rasa sepintas saja nyatanya. Ada di sini.